Mengganti nama dikarenakan atau dalam rangka menghormati nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Soalnya judulnya menghormati atau memuliakan nama-nama Allah dan juga merubah nama dikarenakan dalam rangka memuliakan nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini judulnya ya Fahidin wa Akhwadidillah Rahimani wa Rahimakumullah. As-Sayyidin Rahimahullah, beliau mengulang kembali atau menyebutkan kembali secara ringkas prinsip-prinsip di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sifat-sifat Allah. Pada kesempatan ini kita akan menyebutkan secara ringkas karena ini telah berlalu tentang nama-nama dan juga sifat Allah. Tapi ya juga banyak juga yang belum mengikuti. Khulasahnya ya khulafidin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, asma'ullahi azza wa jal, nama-nama Allah azza wa jal, hiya allati samma biha nafsuhu au sammahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama Allah adalah nama-nama yang Allah memberi nama dirinya dengannya dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakannya. Sehingga nama-nama Allah, masalah nama-nama Allah Azza wa Jal itu tauqifiyah sesuai dengan nas Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nama-nama Allah asmaullah mutaradifah min wajhin wa mutabayyinah min wajhin akhar. Nama-nama Allah itu sama dari satu sisi dan berbeda dari sisi yang lain. Maknanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bi'tibari dilalatiha 'ala dzat mutaradifah. Kalau melihat ditinjau dari penunjukan nama-nama tersebut, dia menunjukkan zat. Kalau ditinjau penunjukan nama-nama tersebut terhadap zat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia mutarodifah. Nama-nama yang berbeda itu pada hakikatnya sama. Mutarodifah itu bahasa kita sinonim, persamaan kan kata. Cuma persamaan kata pada nama-nama Allah ditinjau bukan dari sama katanya, maknanya sama, bukan. Tapi ditinjau dari zat-zatnya. Namanya berbeda, sifatnya berbeda. Makna dari sifat atau dari nama tersebut berbeda. Cuma semua nama-nama Allah yang ada itu As-Sami, Maha Mendengar, Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir dan seterusnya itu menunjukkan zat yang satu, yaitu Allah Tabaraka wa Taala. Nah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama Allah Tabaraka wa Taala. Ayyamma tad'un falahul asmaul husna. Kata Allah, nama-nama Allah mana saja yang kalian pakai, yang kalian panggil, yang kalian seru untuk berdoa, maka Allah memiliki nama-nama yang baik. Maknanya, semua nama-nama Allah yang berbeda, semua nama-nama Allah Subhanahu wa Taala yang berbeda itu mutaradifah. Dikarenakan apa? Menunjukkan kepada apa? Zat yang satu, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Khairuddin rahimani wa rahimakumullah, ditinjau dari sisi makna, kalau ditinjau dari sisi zat, bahwasanya nama-nama Allah yang banyak, yang berbeda-beda nama dan juga sifatnya tersebut, itu menunjukkan satu zat yang satu, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dinamakan mutaradifah atau sinonim, persamaan kata, tapi bukan sama maknanya, tetapi sama yang dimaksud zat-zatnya. Kalau dikatakan As-Sami, zat yang maha mendengar, maka itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau dikatakan Al-Alim, zat yang maha mengetahui, maka juga kembalinya kepada siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Apa? Lampu ini? Hah? Apa ini? Kilat-kilat, menyetrum. Sedangkan kalau ditinjau dari sisi makna, wa bi'tibari dilalatiha 'alal makna was sifah allati tahmiluha mutabayyinah. Kalau ditinjau dari sisi makna dan sifat yang dikandung oleh nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka nama Allah itu mutabayyinah, berbeda, tidak sama antara As-Sami dan tidak sama antara dengan apa? Al-Alim. Begitu juga Al-Khallaq, nama Allah zat yang maha mencipta, tidak sama dengan nama Allah Al-Basir, zat yang maha melihat. Dari sisi makna berbeda. Nama-nama Allah yang banyak itu As-Sami, maha mendengar, Al-Basir, maha melihat, Al-Alim, maha mengetahui, Al-Khallaq, maha mencipta, Al-Aziz, maha perkasa, dan Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Ar-Rahim, maha penyayang, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, maha pengampun, itu semuanya nama-nama yang berbeda. Nama-nama yang berbeda dari sisi makna dan dari sisi sifatnya. Nama Allah Al-Alim itu maknanya zat yang maha mengetahui. Sifatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifatul ilm, sifat al-ilmu. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga nama-nama Allah yang banyak itu kalau ditinjau dari sisi zatnya, yaitu satu, kembalinya kepada siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mutaradifah. Kalau ditinjau dari sisi makna, maka nama-nama Allah yang banyak itu yang disebutkan dalam Al-Quran, begitu juga di dalam sunnah Rasulullah SAW itu berbeda, mutabayyinah. Berbeda makna masing-masingnya, sifat masing-masing nama berbeda. Ini ikhwanuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian secara ringkas pembahasan yang ketiga tentang nama-nama dan sifat Allah yang mungkin kita sampaikan dalam kesempatan kali ini, nama-nama Allah, asma'ullahi ta'ala, nama-nama Allah yang maha tinggi, tadullu ala zati was sifah. Nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala itu menunjukkan akan adanya zat Allah dan yang menunjukkan sifatnya. Nama-nama Allah itu menunjukkan zat Allah dan menunjukkan sifat. Maka kita, adapun kita manusia, amma asma'una nahnu, adapun nama-nama kita, fayuradu biha ad-dilalatu ala dzati faqat. Adapun nama-nama kita itu cuma menunjukkan zat saja. Menunjukkan adanya orangnya. Si fulan Rahim, nama orang namanya Rahim. Maka Rahim ini cuma menunjukkan adanya orang yang bernama Rahim, tidak menunjukkan sifatnya penyayang. Ar-Rahim, Rahim maknanya apa? Penyayang. Tapi nama Allah Rahim atau Ar-Rahim, dia menunjukkan sifat. Allah subhanahu wa ta'ala namanya Ar-Rahim dan menunjukkan sifat Ar-Rahmah, sifat penyayang. Tapi manusia, kita cuma sekedar nama, tidak menunjukkan sifat. Bisa dipaham ya? Contoh Al-Alim. Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim. Maknanya adalah yang maha mengetahui. Maka sifat nama Allah Al-Alim itu pasti menunjukkan sifat, yaitu sifatul ilm. Sifat ilmu bagi Allah tabaraka wa ta'ala, bukan sekedar nama. Tetapi manusia itu kalaupun bernama dengan Al-Alim atau Alim, orang yang maha mengetahui atau orang yang berilmu, itu cuma sekedar nama, tidak menunjukkan sifat. Bisa dipaham ya? Nah, justru nanti akan dibahas dalam hadisnya, ketika seseorang dia bernama misalnya Al-Alim karena dia banyak ilmunya, justru enggak boleh bernama dengan Al-Alim. Karena nama digandengkan dengan dengan sifat. Dia dinamakan dengan Al-Alim itu karena dia banyak ilmunya. Itu menyerupai Allah tabaraka wa ta'ala. Bisa dipaham ya? Nanti akan datang dalam hadisnya. Ketika menyamai nama-nama Allah disertai dengan menyesuaikan sifatnya, justru apa? Menandingi Allah tabaraka wa ta'ala, tidak diperbolehkan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau manusia, namanya cuma menunjukkan zatnya, tidak menunjukkan sifat-sifatnya. Kemudian yang berikutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, asma'ullah, nama-nama Allah itu menduduki puncak kesempurnaan dan keindahan. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala menduduki puncak kesempurnaan dan puncak keindahan. Dari sisi namanya dan dari sisi makna yang terkandung padanya dan juga apa? Sifat yang ada padanya. Pada nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala mencapai puncaknya. Supaya tidak difahami apa sama nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Misal, sifat nama Allah Al-Alim. Nama Allah maha mengetahui. Maka Allah memiliki sifat al-ilmu. Sifat ilmu, mengetahui. Nah, ada seseorang juga namanya Alim. Yang mengetahui. Apakah dia punya ilmu? Jawabannya iya. Cuma ilmunya orang tadi itu terbatas. Tetapi ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala apa? Mencapai puncak kesempurnaan. Nanti akan dibahas pada lanjutannya. Ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun manusia itu terkadang ada kesesuaian sedikit nama dengan sifatnya, tetapi tidak mencapai puncaknya, bahkan jauh dari apa? Kesempurnaan. Ilmunya manusia serba apa? Serba kurang. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sama seperti misalnya nama Allah Al-Basir. Allah Zat yang Maha Melihat, memiliki sifat Al-Basar, melihat. Allah melihat segala sesuatu. Manusia pun mungkin dia bernama Basir, melihat, dan dia mungkin memiliki sifat melihat. Cuma sifat melihatnya hamba ini itu terbatas. Sejauh mana pandangan kita dalam memandang? Bisa dipaham ya? Dan kita pun tidak bisa memandang kepada sesuatu yang kita terhalang darinya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menghalangi dari penglihatannya. Maha sempurna sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala. Nama-namanya mencapai puncak keindahan, sifat-sifatnya mencapai puncak kesempurnaan, berbeda dengan sifat-sifat manusia yang serba kekurangan. Manusia yang mungkin punya sifat melihat, punya mata dia, kemudian dia bisa melihat, pandangannya serba terbatas. Ada yang berapa paling jauh kita memandang ini? Sekilo, dua kilo. Kalau dari sini ke Gelumbang, kalau nggak ada penghalang, nyampe tak? Tak nyampe ya? Maksudnya jelas gitu benda. Kalau kelihatan sungai ya mungkin, sungai memang besar, ataupun laut kelihatan. Cuma person-person ini rumahnya siapa, rumahnya si Wulan, nampaknya sudah enggak jelas lagi dari sini ke Gelumbang. Walaupun plong, itu kelemahan pandangan manusia. Apalagi yang sudah kena penyakit rabun. Bisa dipaham ya? Rabun plus tua, tambah lagi dia. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Jangankan yang satu sini ke Gelumbang atau 1 kilometer, yang dekat seperti ini sudah seperti ini lihat. Alhamdulillah orang-orang yang masih diberikan normal dalam matanya bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala, banyak-banyak ya melihat, membaca ayat-ayat Allah Tabaraka wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dipergunakan pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Semoga dengan itu dijaga matanya oleh Allah Tabaraka wa taala. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Itu nama dan juga sifat Allah Tabaraka wa taala. Nama-nama Allah menunjukkan puncak keindahan, dan sifat-sifatnya menunjukkan puncak kesempurnaan. Dan nama-nama manusia sekali lagi sekedar nama saja, tidak menunjukkan sifat. Bahkan ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang nama manusia itu bertolak belakang dengan makna yang terkandung dari nama yang dia ada padanya. Kalau bersesuaian tadi tidak sempurna, misalnya rahim, penyayang, mungkin dia punya sifat penyayang tapi jauh dari kesempurnaan, sayangnya pilih-pilih ini dan itu dan seterusnya. Terkadang pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, justru namanya itu sangat bertolak belakang dengan apa? Sifatnya. Sebab ada orang yang bernama Muhammad. Muhammad itu apa? Yang terpuji, yang banyak dipuji. Tetapi justru secara kenyataan orang ini muzamman, orang yang banyak dicela gara-gara sifatnya. Dia suka menipu, ini suka mencuri, ini suka berbohong, ini suka dusta, kemudian enggak sholat, namanya Muhammad. Oleh sebab itulah mungkin orang Indonesia enggan memanggil nama Muhammad, sehingga dicukupkan dengan mat saja. Karena malu dengan maknanya, kalau mat kan enggak ada maknanya. Mat. Nah, Muhammad ada namanya, enggak sesuai dengan perilakunya. Bahkan Abdullah, Abdullah, hamba Allah. Namanya bagus, hamba Allah Abdullah, tetapi dia terkadang menjadi manusia yang paling fajir. Sebagaimana pentolan munafikin di zaman Rasulullah SAW adalah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di zaman Rasulullah SAW. Sehingga nama tidak menunjukkan sifat. Terkadang justru apa? Sifatnya bertolak belakang dengan namanya. Ini ikhwan fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun nama-nama Allah, begitu juga nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama-nama Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga nama-nama Al-Qur'an, begitu juga nama-nama hari kiamat, itu disesuaikan dengan sifat atau makna yang terkandung padanya. Saya ulangi, nama Allah, nama-nama Allah, kemudian nama-nama Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an kan nanti banyak namanya. Kalau kita dibahas mempelajari agama ini bukan sekedar Al-Qur'an, ada Al-Dzikir, nam dan seterusnya. Begitu juga nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak, bukan sekedar Muhammad. Nabi kita dikenal dengan apa? Ahmad. Nam. Begitu juga Al-Mahi dan seterusnya. Nanti tentang nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Al-Yaumil Akhir, nama-nama hari kiamat. Nama-nama hari kiamat banyak. Cuma yang kita kenal itu hari kiamat. Nama-nama hari kiamat itu dijelaskan oleh para ulama itu bersesuaian dengan makna yang terkandung padanya. Hari kiamat dinamakan dengan Yaumul Kiamah. Alasannya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, qoma yakumu kiamatan atau kiamah, kiamat maknanya berdiri. Kenapa hari kiamat dinamakan dengan hari kiamat yang maknanya berdiri? Dikarenakan pada hari kiamat nanti manusia yang ada di kuburnya semuanya dibangkitkan, berdiri semuanya menuju Rabb semesta alam. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah mengatakan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia itu berdiri menuju Rabb semesta alam. Begitu juga hari kiamat itu dinamakan dengan al-yaumul akhir. Al-yaumul akhir juga nama hari kiamat. Jelas maknanya, dikarenakan tidak ada hari setelah hari kiamat. Hari penghabis, penghabisan hari terakhir. Hari di mana disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan apakah manusia ataupun manusia mana saja yang berhak menghuni surganya Allah tabaraka wa ta'ala, dan manusia mana saja yang berhak menghuni nerakanya Allah, mereka kekal di dalam surga, dan juga yang dalam neraka kekal di dalam neraka. Tidak ada hada lagi kematian setelahnya. Tidak ada lagi kematian, tidak ada hari setelahnya. Berbeda dengan apa? Kita di dunia. Dunia ini disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-ula. Sementara akhirat disebut dengan al-akhir. Atau al-akhirah. Yaumul akhirah. Menunjukkan bahwasanya dunia ini adalah bukan negeri penghabisan. Dunia ini negeri yang pertama yang kita akan melangkah kepada negeri yang berikutnya, negeri akhirat, itulah yang penghabisan. Ada di antara padanya yaitu alam barzah yang juga pada hakikatnya termasuk bagian hari akhir yang mengantarkan kepada hari akhir. Maka ikhwan fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan dunia ini adalah negeri yang bukan negeri penghabisan, negeri yang disebut dengan Darul Muqamah. Darul Muqamah, negeri tempat tinggal yang sebenarnya adalah di akhirat, di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah mengumpulkan kita di tempat ini, juga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga nama-nama hari kiamat yang lainnya juga menunjukkan apa? Makna. Hari kiamat juga disebut Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan. Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Kenapa? Dikarenakan pada hari kiamat dibangkitkan semua manusia yang tadinya telah meninggal ketika di dunia, telah berpisah antara ruh dan jasadnya. Maka pada hari kiamat mereka semuanya dibangkitkan, disatukan kembali antara ruh dan jasadnya. Dan ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah, keyakinan umat Islam, bahwasanya kita semuanya ini akan kembali setelah kematian kita dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu adalah nas Al-Quran. Sementara orang-orang kafir, mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taghabun, Allah menyatakan, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Allah mengatakan dalam surah At-Taghabun, orang-orang kafir itu mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Ini orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tentu, kata Allah, wa rabbi, demi Rabbku, latub'atsunna, kalian benar-benar akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan semua yang kalian amalkan di dalam kehidupan dunia ini. Kalian dibangkitkan, kemudian diberitakan semua amalan yang kalian amalkan dalam kehidupan dunia ini, dan itu bagi Allah sangatlah mudah. Maka berarti keyakinan kaum muslimin adalah adanya hari kebangkitan, dan juga termasuk nama hari kiamat adalah Yaumul Jaza, hari pembalasan. Hari, dikarenakan hari tersebut, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala perbuatan hamba yang ada di dunia ini. Maka buah dari keimanan kepada hari kiamat, buah, samarah, faedah yang bisa kita ambil dengan beriman kepada hari kiamat, hari akhir, yaumul ba'ats, yaumul jaza, adalah berarti kita di dalam kehidupan dunia ini harus benar-benar mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak beramal soleh. Nah, banyak beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan meninggalkan larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikarenakan itulah yang menjadi bekal kita untuk kita nanti menghadap Allah ketika kita diberdirikan oleh Allah sendirian di hadapan Allah. Allah nanti mengajak bicara kita semuanya dengan tanpa penterjemah, yang ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di antara kalian, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian illa, kecuali, wasayukallimullahu rabbuhu illa wasayukallimullahu laisa bainahu wa bainahu turjuman, kecuali dia akan diajak bicara langsung oleh Allah nanti pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada penterjemah. Nah, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Kata Rasulullah, ketika itu hamba yang berada di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah, diajak bicara oleh Allah, dia melihat ke sebelah kanannya, ternyata apa? Tidak ada yang dia lihat kecuali amalannya ketika di dunia. Wa yanzuru as'ama minhu, dia melihat kepada sebelah kirinya, fala yara illa ma qaddam, tidak ada yang dia lihat kecuali apa yang telah dia amalkan ketika di dunia. Wayanzuru baina yadai, kemudian dia melihat ke hadapannya, fala yara illa an-nara tilqa wajhi, kemudian dia melihat ke hadapannya, ternyata dia tidak melihat kecuali neraka berada di hadapannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisikki tamrah, takutlah kalian, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun sedekah dengan separuh kurma. Ini menunjukkan sedikit saja amalan soleh kita akan sangat bermanfaat di hari di mana kita mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwanul Din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, di antara perkara yang perlu kita ketahui tentang nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata beliau, asma'ullahi azza wa jal, nama-nama Allah azza wa jal, la yatimmul imanu biha illa bi thalathati umur. Nama-nama Allah Ta'ala tidak akan sempurna keimanan kepada nama-nama Allah tersebut kecuali dengan tiga perkara. Tidak akan sempurna keimanan seorang hamba terhadap nama-nama Allah kecuali dengan tiga perkara. Idza kana al-ismu muta'addiyan, jika nama tersebut sifatnya muta'addi. Tiga perkara tersebut adalah, yang pertama, al-imanu bil ismi ismanillah, mengimani bahwasanya nama tersebut adalah nama Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, ketika beriman kepada nama-nama Allah adalah mengimani bahwasanya itu adalah bagian atau termasuk nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya ini sebagaimana yang telah disebutkan tentang nama-nama dan sifat Allah itu tauqifiyah. Tidak bisa kita mengada-ngada sesuai dengan akal kita. Tetapi harus kembali kepada nas Al-Quran yang telah menyebutkan nama-nama Allah dan juga kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita imani apa saja yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dari namanya dan juga disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang itu merupakan nama Allah, kita imani. Yang kedua, wal imanu bima tadammanahu min sifat, mengimani kandungan dari nama tersebut berupa sifat. Mengimani kandungan nama-nama tersebut berupa sifat. Yakni ketika kita mengimani nama-nama Allah, maka kita mengimani pula bahwasanya nama-nama Allah itu mengandung sifat. Berbeda tadi dengan nama-nama kita, cuma sekedar nama, tidak mengandung sifat. Walaupun mungkin ada sifat yang sedikit pada nama tersebut, sangat jauh dari kesempurnaan. Yang ketiga, wa ma tadammanahu min atharin wa hukmin. Yang ketiga adalah mengimani apa yang dikandung dari nama tersebut berupa pengaruhnya dan hukumnya. Pengaruhnya dan hukumnya. Berupa pengaruhnya dan hukumnya. Juga kita imani. Untuk lebih jelas kita contohkan. Kata Syafi'in rahimahullahu taala, contohnya adalah nama Allah Al-Alim. Fal-Alim misalan, nama Allah Al-Alim sebagai contoh, maka tidak akan sempurna keimanan kita kepada nama Allah Al-Alim sebelum kita menerapkan tiga perkara padanya. Tiga perkara yang kita sebutkan tadi, yaitu yang pertama, la yatimmul imanu bihi hatta nu'mina bi annal alima min asma'illahi ta'ala. Tidak sempurna keimanan kita dengannya sampai kita beriman bahwasanya al-alim itu termasuk nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang pertama. Ketika terhadap nama Allah Al-Alim, yang harus kita penuhi adalah kita beriman dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Alim. Dan ini sangat banyak nas dalil dalam Al-Qur'an. Sangat banyak nas dalil dalam Al-Qur'an. Innallaha kana aliman hakima. Allah menyatakan sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sekian banyak nas Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Al-Alim termasuk nama nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, wa nu'minu bima tadammanahu min sifatil ilm. Ketika kita beriman dengan nama Allah Al-Alim, berarti yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita mengimani kandungan dari nama Al-Alim, yaitu sifatul ilm, sifat al-ilmu, sifat al-ilmu. Naam. Yang ketiga, ketika kita mengimani nama Allah Al-Alim adalah wa nu'minu bil hukmil murattabi ala dzalika wa huwa annahu ya'lamu kulla syai'in, yaitu kita mengimani hukum yang merupakan konsekuensi dari nama Al-Alim dan juga pengaruh-pengaruhnya. Saya ulangi, kita mengimani hukum yang menjadi konsekuensi dari nama Al-Alim. Hukumnya apa? Wa huwa annahu ya'lamu kulla syai', yaitu dia mengetahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu dan juga mengimani pengaruh-pengaruhnya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, konsekuensi dari nama Allah Al-Alim, Maha Mengetahui, dan konsekuensi dari sifat Allah sifatul ilm adalah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya sempurna. Ilmunya mencapai puncak kesempurnaan sampai mengetahui segala perkara. Dan ini juga banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an, begitu juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa sifatul ilm bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum tadi menjelaskan innallaha bikulli syai'in 'alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu sami'un 'alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan Allah juga menyebutkan secara rinci ilmu-ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu dalil secara umum. Wallahu sami'un 'alim, innallaha sami'un 'alim, innallaha bikulli syai'in 'alim. Itu dalil umum pengetahuan Allah mengetahui segala sesuatu. Secara rincinya banyak juga dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ini menunjukkan rincinya ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Di antara ilmunya Allah, Allah menyatakan Allah mengetahui mata-mata yang khianat, dan Allah mengetahui apa saja yang tersembunyi di dalam dada. Benar-benar ini kesempurnaan ilmunya Allah yang tidak didapati pada manusia. Manusia gampang tertipu dengan pandangan mata. Nampaknya senang, nampaknya ramah, senyum dengan mata dan mukanya. Ternyata di dalam hatinya dongkol. Allah mengetahui, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, mengetahui mata-mata yang khianat dan mengetahui apa? Apa yang ada di dalam dada. Makanya ikhwan fillah wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam kehidupan dunia ini, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cuma mengetahui perkara yang zahir, yang nampak. Nah, adapun yang ada di dalam dada-dada manusia, beliau tidak mengetahuinya kecuali setelah mendapatkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada perang Tabuk banyak orang-orang munafikin yang tidak ikut perang Tabuk, beliau apa? Ketika mereka datang mengemukakan uzur, alasan sampai bersumpah, ya sudah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa? Setelah itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kedustaan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang ada di dalam dada. Begitu juga ikhwanul fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ma'ruf tentang tiga orang yang pertama kali neraka dinyalakan untuk mereka, yaitu siapa? Orang yang di dalam kehidupan dunianya qari'ul Quran, orang yang banyak atau orang yang mahir dalam membaca Al-Quran atau orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya. Kemudian yang kedua adalah orang yang di dalam kehidupan dunianya dia senantiasa bersedekah. Tidak ada tempat-tempat sedekah kecuali dia bersedekah padanya, dermawan. Yang ketiga adalah seseorang yang dia berjihad, mati berjihad dalam rangka berperang secara zahir di jalan Allah tabaraka wa taala. Semuanya amalan-amalan soleh yang besar. Ternyata pada hari kiamat, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, mereka dipanggil. Justru mereka ini ketika ditanyakan apa yang engkau amalkan untuk mendapatkan surganya Allah yang telah diperlihatkan kepada mereka, yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, dia mengatakan qara'tul Qur'an atau qara'tu kitabak, aku membaca kitabmu ya Allah. Nah, ataupun mengajarkan ilmu, maka Allah mengatakan kepadanya, kadzabta, engkau dusta, engkau membaca Al-Qur'an dikarenakan apa? Pingin disanjung, pingin dipuji sebagai seorang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, sebagai seorang qari'ul Qur'an. Faqad qil, dan sungguh telah dikatakan manusia telah menyebut engkau sebagai qari'ul Qur'an. Maka diperintahkan untuk menyeret qari'ul Qur'an ini ke dalam neraka. Seret dia dalam neraka, kata Allah tabaraka wa taala. Yang dermawan juga dipanggil nanti pada hari kiamat, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, oleh Allah tabaraka wa taala. Ditanyakan, diperlihatkan kepada dia surga. Kemudian ditanyakan, apa yang telah engkau amalkan untuk mendapatkan kenikmatan ini? Dia mengatakan, saya bersedekah, berinfak dalam rangka mengharapkan wajahmu. Maka dikatakan kepada dia, kadzabta, engkau dusta, engkau berinfak, engkau bersedekah, tidak lain tujuannya supaya ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Si fulan masya Allah dermawan, banyak sedekah, itu yang engkau inginkan. Seret dia, lemparkan dalam neraka. Yang ketiga, orang yang berjihad, mati berperang secara zahir jalan Allah, juga diperlihatkan kepada dia surga dan ditanyakan, apa amalanmu untuk engkau mau masuk ke dalam surga? Dia mengatakan, aku berperang di jalanmu ya Allah. Maka dikatakan kepada dia, kadzabta, engkau dusta, engkau berperang bukan karena membela agama Allah, tetapi ingin dikatakan sebagai jari orang yang pemberani, jagoan, tidak ikhlas untuk Allah tabaraka wa taala. Seret dia, lemparkan dia ke dalam neraka. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah, yang kita maksudkan amalan-amalan yang secara zahirnya adalah amalan soleh. Manusia tidak tahu. Manusia melihat secara zahir orang ini seorang yang pandai dalam membaca Al-Qur'an, seorang yang berilmu, seorang yang dermawan, seorang yang berjihad secara zahir. Itu manusia, tapi akan ketahuan nanti di akhirat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabirnya. Dalam artian menyingkap aslinya, apakah dia selama ini di dunia ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala atau tidak. Atau tadi ingin disanjung, ingin dipuji oleh manusia. Maka maksudnya, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita juga harus beriman dengan pengaruh dari nama Allah al-alim ini. Ketika kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-ilmu dan mengetahui segala sesuatu sampai apa yang tersembunyi di dalam dada-dada kita, maka jangan menyembunyikan perkara-perkara yang jelek di dalam dada-dada kita. Jangan menyembunyikan niat-niat yang jelek di dalam dada-dada kita. Manusia mungkin engkau bisa bohongi, bisa dustai mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dibohongi. Allah mengetahui sampai pun apa yang ada di dalam dada. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Di antara kesempurnaan ilmunya Allah, Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan juga apa yang tersembunyi di dalam dada. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya'lamu sirra wa akhfa. Ya'lamu as-sihra, ya'lamu sirra wa yakhfa. Allah mengetahui perkara yang tersembunyi, bahkan yang lebih samar lagi daripada yang tersembunyi diketahui oleh Allah tabaraka wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang ilmunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh dari semua pohon yang ada di dunia ini. Dalam surah Al-An'am, ini bisa dilihat dalam surah Al-An'am, Allah menyebutkan wa ma taskutu min waraqaha atau min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh di siang hari, di pagi hari, di sore hari, di malam hari kecuali diketahui oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, kalau manusia pohon yang di depannya saja enggak tahan, dia mau nunggu kapan jatuhnya. Apalagi pohon-pohon yang lain enggak tahu dia. Yang ini saja enggak tahu. Tahu-tahu pagi sudah jatuh apa? Daunnya. Allah Subhanahu wa taala di antara kesempurnaan ilmunya mengetahui semua apa? Dedaunan yang jatuh, yang berapa banyak pohon-pohon yang ada di dunia ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala habbatin fi zulumatil ardh. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui biji yang tumbuh di kegelapan malam. Tahu biji yang tumbuh di kegelapan malam? Kita kan cuma nanam tadi ya, nanam apa? Mangga, nanam apa lagi yang biji itu? Nangka mini dan seterusnya. Kita enggak mengetahui kapan dia tumbuh. Tahu-tahu pagi sudah tumbuh dia. Kapan merekahnya dia, kapan tumbuhnya sampai sudah sepanjang itu, Allah semuanya mengetahuinya. Semua biji yang ada itu diketahui oleh Allah kapan tumbuhnya. Wala habbatin fi zulumatil ardi. Tidak satu biji pun yang tumbuh di kegelapan malam kecuali diketahui oleh Allah tabaraka wa taala. Wala raqbin wala yabisin illa ya'lamuha. Tidak ada sesuatu yang basah pun dan juga yang kering pun kecuali semuanya diketahui oleh Allah tabaraka wa taala. Daun yang jatuh satu persatu semuanya diketahui oleh Allah tabaraka wa taala. Biji-bijian yang merengkah tumbuh demi sedikit semua di malam hari. Biasanya malam hari kan. Kalau siang kita lihat nampak enggak berubah. Benar enggak? Dari pagi sampai sore begitu saja. Besoknya sudah berubah. Malam hari merekahnya diketahui oleh Allah tabaraka wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah tabaraka wa taala. Perkara-perkara yang seperti ini menunjukkan betapa luas ilmunya Allah. Faedahnya, pengaruh yang kita maksudkan, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mengetahui kesempurnaan ilmunya Allah masuk pada perkara yang kecil-kecil seperti ini, maksudnya amalan kita itu rata-rata tidak sampai sekecil itu, kecuali tadi yang disembunyikan di dalam dada. Artinya dalam beramal, di dalam berbuat, di dalam kehidupan dunia ini, kita di antara faedah mengimani nama Allah Al-Alim dan sifat Al-Ilm dan juga hukum yang ada padanya, berarti kita harus memiliki sifatul muraqabah. Sifat apa? Muraqabah. Apa maknanya? Sifat merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala. Artinya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sembarangan berbuat kita. Jangan sembarangan berbuat dosa, jangan sembarangan berbuat maksiat walaupun enggak diketahui oleh ayah kita, tidak diketahui oleh guru kita, bahkan sembunyi sendirian di kamar, tidak ada yang mengetahuinya. Yang mengetahuinya siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Itu merupakan buah beriman kepada nama Allah Al-Halim. Sehingga benar-benar ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya sangat penting mengenal nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Baru satu nama Al-Alim sudah sangat banyak faedah yang bisa kita petik, belum lagi As-Sami dan seterusnya dari nama-nama Allah Al-Ghaffar, Aziz, Dzul Intiqam. Ini ikhwan fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga faedahnya sekali lagi menunjukkan kita harus memiliki sifatul apa? Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan engkau merasa bebas berbuat maksiat enggak diketahui oleh seorang pun. Tidak diketahui oleh ayahmu, ibumu, gurumu, temanmu, bahkan enggak ada yang tahu, sembunyi di kamar sendirian, polisi apalagi enggak tahu. Ketahuilah di situ ada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengetahui semua perbuatan kita. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu innallaha bikulli syai'in 'alim. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Mujadilah, kata Allah, tidakkah kalian mengetahui, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah itu mengetahui apa, semua apa saja yang ada di langit dan di bumi. Allah mengetahui, jangankan perkara yang di bumi, yang di langit pun juga diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada tiga orang yang membentuk sebuah pembicaraan rahasia. Enggak ada orang lain yang tahu kecuali tiga orang ini. Berbisik-bisik. Nah, berbicara rahasia tiga orang, illa huwa rabi'uhum, kata Allah, kecuali Allah yang keempat yang mengetahui pembicaraan mereka. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, tidak ada empat orang, tidak ada lima orang yang berbicara secara rahasia, tidak ada orang lain yang tahu rencana jahat, makar jahat mereka, kecuali Allah yang keenam. Wala aktsara min dzalika wala adna min dzalika wala aktsar, dan juga yang kurang dari itu, dua, tiga, ataupun yang lebih dari itu, sejumlah orang yang berbicara secara rahasia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka dimanapun mereka berada. Ilmunya Allah senantiasa mengetahui perbuatan mereka. Maka sekali lagi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sifat nama Allah yang maha agung dan juga sifat Allah yang sangat mulia, yang menghasilkan buah samarah, yaitu merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Harus kita camkan, terkhusus ketika kita beramal soleh. Ketika kita beramal soleh, mau beramal dengan amalan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, harus koreksi niat dari dalam hati kita, harus benar-benar ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan riya, jangan minta dipuji, jangan disanjung, Allah mengetahuinya. Yang lain cuma sekedar memuji, gak ada hasilnya pujian manusia. Pujian manusia cuma sekedar pujian. Tapi subhanallah, memang manusia itu sedang dipuji. Nah, enggak dapat uang, enggak dapat jabatan, dipuji itu apa? Membikin telinganya mekar. Membikin apa lagi? Membikin ya telinganya mekar, hidungnya juga mekar, semuanya mekar. Nah, dipuji kamu, masya Allah. Lagi baca Quran, rajin sekali baca Quran. Kebetulan pas hari itu baca Quran. Dia mengatakan, memang harus rajin orang itu. Lah, baru hari ini baca Quran. Selama ini jarang baca Quran. Pas rajin. Lagi nyangkul kerja bakti. Baru hari itu dia semangat. Pas orang datang, rajin sekali Pak Ustadz ini. Masya Allah. Kebetulan saja hari ini saya antum datang pas nyangkul. Tapi kalau yang riya, iya harus semangat ta'awun. Padahal baru kali itu dia ta'awun. Dia semangat. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tapi memang manusia senang dipuji, disanjung. Hatta dipuji pada perkara yang dia tidak punya, sangat senang dia. Nah, dipuji sebagai orang yang rajin beribadah, padahal enggak rajin, senang dia. Menunjukkan apa? Senang dipuji manusia itu. Dipuji orang yang rajin baca Quran, apa? Senang dia, walaupun dia bukan orang yang baca Quran. Senang baca Quran. Dipuji sebagai seorang yang berilmu, senang apa enggak senang? Senang dia. Kebanyakan manusia apa? Senang kalau dinisbahkan ya kamu ini. Baru jawab pertanyaan betul saja sudah nampaknya orang yang berilmu. Padahal kebetulan dia punya ilmu, punya ilmunya, tapi bisa menjawab pertanyaan itu bikin mekar juga. Bikin mekar telinga juga. Yang lain enggak bisa, dia bisa. Padahal kebetulan. Sudah sambil pula, sambil karena tahu jawab, sudah sambil negak-negak dia, ingin menjawab. Hati-hati, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Niat kita semuanya diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sekali lagi, pujian manusia itu enggak menghasilkan apa-apa. Apakah ketika orang memuji nih kamu, Masya Allah rajin baca Quran, uang 1 juta, nah itu mungkin. Walaupun rendah ya khairul rahimani wa rahimakum, tapi masih ada manfaatnya. Pujian saja itu sudah makan-makan dewek ini sendiri dan seterusnya, enggak ada hasilnya. Tapi ada orang-orang yang sanjungan, pujian, kemasyhuran itu lebih mulia dari segalanya, lebih mulia dari harta. Enggak apa-apa, enggak ada harta, yang penting disanjung oleh manusia. Maka berhati-hati dengan perbuatan ini. Nah, begitu juga sebaliknya ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau tadi harus dikoreksi niatnya ketika mau beramal soleh, keikhlasannya dilihat kembali, ini sebagai wujud praktek kita pengaruh terhadap nama Allah al-alim dan sifatul ilm. Sebaliknya kalau mau berbuat maksiat, berbuat dosa, maka harus ingat nama Allah al-alim. Kita harus tahu walaupun tidak ada yang melihat perbuatan kita, perilaku kita, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang perlu diketahui tentang beriman dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, tidak sempurna keimanan terhadap nama-nama Allah sampai mengimani 3 perkara. Kalau nama Allah yang sifatnya muta'addi. Adapun nama-nama Allah yang sifatnya lazim, sifat lazim itu seperti apa? Nama Allah yang lazim itu bukan muta'addi. Kalau tadi kan yang muta'addi itu al-alim. Kalau bahasa Arabnya itu ada lazim, ada muta'addi. Fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Butuh objek. Nah, itu muta'addi. Mengetahui, mengetahui apa? Gitu loh, secara gampangnya. Adapun yang lazim seperti sifatul hayya. Sifat nama Allah al-hayy. Allah Maha hidup. Allah Maha hidup, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka mengimani bahwa asalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-hayya, sifat hidup, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, walaupun di sana tentunya akan ada konsekuensi dari beriman dengan nama-nama Allah tabaraka wa taala. Ikhwanul fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara perkara juga yang harus ataupun perlu kita sampaikan tentang masalah ini, bahwasanya anna min asma'illahi ma yuhtassu bihi. Di antara nama-nama Allah itu ada yang khusus untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara nama-nama Allah itu ada yang khusus untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya tidak bisa dipakai oleh manusia. Tidak boleh kita bernama dengan nama tersebut. Seperti nama Allah. Enggak boleh orang bernama dengan siapa namamu? Allah. Enggak boleh. Enggak boleh. Tidak boleh. Maka segera mengganti nama tersebut walaupun tidak menunjukkan sifat. Gua enggak apa-apa, saya enggak cuma nama saja, tidak menunjukkan sifat. Enggak. Walaupun tidak menunjukkan sifat, nama Allah enggak boleh dipakai. Begitu juga Ar-Rahman. Yang nama khusus bagi Allah diantaranya adalah Ar-Rahman. Tidak boleh seseorang bernama dengan Ar-Rahman. Walaupun tidak menunjukkan sifat. Begitu juga Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Siapa nama Rabbul Alamin? Tidak boleh. Walaupun sekedar nama. Walaupun sekedar nama, kalau nama-nama yang khusus bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak diperbolehkan digunakan oleh manusia. Yang kedua, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah nama wa minha ma la yukhtassu bih. Nama-nama Allah yang tidak khusus bagi Allah. Nama-nama Allah yang tidak khusus bagi Allah. Artinya orang lain boleh menggunakan nama tersebut. Manusia boleh menggunakan nama Allah tersebut dengan syarat cuma sekedar nama, tidak mengandung sifat. Dengan syarat cuma sekedar nama tetapi tidak mengandung sifat. Ini contohnya Ar-Rahim, As-Sami', Al-Alim. Itu boleh manusia bernama dengan nama-nama tersebut, yang penting cuma sekedar nama. Maka dalam bab ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, bab ihtirami asma'illah, bab menghormati dan memuliakan nama-nama Allah, di antara bentuk memuliakan dan mengagungkan nama-nama Allah adalah seseorang tidak memakai nama yang khusus bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak memakai nama yang khusus bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun nama yang tidak khusus bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata Syekh Zaimin rahimahullah, diperbolehkan dengan syarat itu cuma menunjukkan alam nama saja, tidak menunjukkan sifat. Misalnya orang bernama dengan Rahim, maknanya penyayang. Ketika ditanya, kenapa engkau bernama Ar-Rahim? Ya, dikarenakan saya ini terkenal orangnya penyayang. Enggak boleh. Bisa dipahami tidak? Karena mengandung sifat. Paham tak maksudnya? Itu akan menyamai Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika nama ini disertai dengan sifat. Nama Allah disertai dengan sifat. Nama manusia sekedar nama. Tapi berbeda mungkin dengan apa? Dengan cuma sekedar harapan. Ya, nama Rahim ini harapannya dia ini menjadi orang penyayang. Lain lagi. Harapan saja. Bisa dipahami tidak? Tapi kalau, kenapa kamu bernama dengan seperti ini? Nampaknya nama seperti ini karena ketika dia sudah besar, berarti kan? Karena saya ini terkenal di tengah-tengah orang itu, orangnya penyayang. Maka saya dinamai dengan Rahim. Enggak boleh. Enggak boleh. Paham enggak maksudnya? Boleh bernama dengan nama-nama ini yang tidak khusus bagi Allah, tetapi jangan sampai digandengkan dengan sifat. Bernama dengan itu gara-gara sifatnya, itu enggak boleh. Kamu namanya siapa? Aziz. Boleh enggak? Boleh kalau sekedar nama. Tapi kalau ditanya, kenapa namamu Aziz atau Al-Aziz? Maknanya apa? Perkasa. perkasa. Ya itu, saya terkenal di kalangan orang sini orangnya perkasa, enggak boleh. Paham enggak maksudnya? Atau namanya Qawi. Namanya Qawi. Nama Allah Al-Qawi. Ada nama Allah Al-Qawi, zat yang maha kuat. Kenapa engkau namanya Qawi? Enggak tahu, bapak saya ngasih. Boleh. Enggak tahu, saya enggak tahu. Nah, tapi kalau iya, saya nih kalau apa gulat selalu menang. Makanya saya dikasih nama orang Qawi. Enggak boleh. Paham maksudnya? Harap dibedakan ya, sekedar nama dengan apa? Disertai dengan sifat. Kalau sekedar nama, nama-nama Allah yang tidak khusus bagi Allah diperbolehkan, tapi kalau dikarenakan sifatnya itu enggak boleh, sebagaimana nanti dalam hadis yang akan kita bahas. Dalam hadis yang akan kita bahas ada seorang sahabat yang bernama Abul Hakam. Al-Hakam itu termasuk nama Allah, yaitu zat yang maha menghukumi. Zat yang maha menghukumi. Nah, seorang bernama dengan Abul Hakam, Rasul enggak langsung, enggak boleh kamu bernama dengan nama ini. Tanya dulu, kenapa namamu seperti ini? Yaitu orang-orang itu banyak atau berdua kelompok, kalau mereka berselisih selalu minta putuskan sama saya. Dan keduanya setuju kalau saya putuskan. Kelompok-kelompok yang ada itu kalau bertengkar minta putuskan sama saya. Akhirnya saya dinamakan dengan Abul Hakam. Berarti namanya mengandung apa? Sifat. Karena ini. Dan itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Belum lagi tentunya ada abunya, enggak boleh. Ada Abul Hakam. Yang enggak boleh itu Abdul Hakam. Yang boleh itu Abdul Hakam. Nama hamba Al-Hakam. Abul Hakam bapaknya Hakam. Hakam itu sementara Hakam itu nama Allah. Sama dengan kita mengatakan Abdullah. Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Abdullah bapaknya Allah. Allah enggak punya bapak. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kesimpulannya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah hadisnya disambung saja pada pertemuan yang berikutnya. Di antara bentuk memuliakan nama Allah tabaraka wa taala adalah tidak memberi nama dengan nama-nama yang khusus bagi Allah, dan boleh memberikan nama dengan nama yang tidak khusus bagi Allah tabaraka wa taala dengan syarat apa? Tidak disertai dengan sifat, tidak menunjukkan sifat. Kalau harapan itu sekedar harapan. Harapan saja. Seorang namanya Rahim, ya harapannya dia ini orang yang penyayang, alim, harapannya dia menjadi orang yang alim. Harapan, bukan ini menunjukkan, ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, termasuk perkara yang tercela adalah memberi nama anak-anak kita dengan perkara-perkara yang mengandung kesombongan. Nah, tidak diperbolehkan memberi nama-nama dengan nama-nama yang mengandung apa? Kesombongan. Sebagaimana yang dibahas pada pertemuan yang sebelumnya, Malikul Amlan, Sultanus Salatin, Shahansyah, Qadil Qudah, karena mengandung kesombongan, kebanggaan. Nah, sementara nama yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, nama yang mengandung pengrendahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nama yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah nama-nama yang mengandung pengrendahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan yang mengandung kesombongan. Yang mengandung nama yang mengandung kesombongan paling dibenci oleh Allah, sementara nama yang mengandung pengrendahan diri kepada Allah paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sangat dianjurkan dengan memulai nama dengan abd, kemudian mudhaf ilaihnya adalah nama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Kata Rasulullah SAW, nama yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nama ini yang menunjukkan apa? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pengrendahan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan kesombongan. Ini sementara yang bisa disampaikan. karena sudah lewat waktu asar, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Dan kalau ada yang keliru tolong dibenarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.